ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-66 dan setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Walau anna katabna 'alaihim, seandainya kami tetapkan atas mereka orang-orang munafikin ini, karena orang-orang munafikin ini ngakunya mereka sebagai seorang muslim mukmin, tapi pada hatinya mereka menyimpan kekufuran, sehingga walaupun mereka senantiasa menyatakan diri sebagai seorang muslim mukmin, akan tetapi dalam ucapan-ucapan mereka, sikap-sikap mereka sangat nampak kebencian mereka dan ketidaksenangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ucapan-ucapan mereka senantiasa miring, tidak senang dengan orang-orang mukmin, tidak senang dengan Islam. Taib. Dari zaman dahulu kala, di zaman sekarang dan sampai yang akan datang, sifat itu akan ada dan menjadi ciri khas mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa-siapanya, tapi Allah menyampaikan kepada kita sifat-sifatnya. Yang siapapun memiliki sifat-sifat itu, maka sedikit banyaknya bisa kita pastikan bahwa dia memiliki sifat dari sifat-sifat nifaq. Waliyadubillah. Di antaranya adalah tidak mau bertahkim pada hukum Rasulullah SAW. Tidak mau berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan berusaha berupaya mengajak orang untuk bertahkim kepada tagut. Ya, di antaranya adalah tukang-tukang sihir paranormal. Ketika ada pertikaian, sengketa, perselisihan, mereka mau menyelesaikannya di dukun-dukun paranormal, bahkan pengen ke tempat yang lainnya dan bukan kepada Rasulullah SAW. Walaupun mereka selalu diajak untuk bertahkim pada Rasulullah SAW, bahkan mereka senantiasa menghalangi orang. Allah telah mengatakan sebelumnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Baik. Kalau mereka diajak untuk bertahkim kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendapati orang-orang munafikin senantiasa menghalangi dengan sekuat tenaga. Ketika mereka dimintai jawaban atas perbuatan mereka, mereka berdalih bahwa kami pengen kebaikan. Tidaklah kami melakukan ini, bersikap ini kecuali berharap kebaikan. Subhanallah. Perbuatan lain, ucapan lain. Inilah yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, yaquluna fi anfusihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan sesuatu apa-apa yang tidak berasal dari hati mereka. Hati mereka lain, ucapan mereka lain. Maka mereka-mereka ini ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya diperintah. Karena seorang mukmin, seorang muslim ketika diperintah betul-betul akan melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini yang aku mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum seandainya kami wajibkan atas mereka orang yang menyimpang ini, yang bertahkim kepada tagut, untuk mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, atau keluar kalian dari negeri kalian. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidak akan ada yang mau melakukan itu kecuali sangat sedikit di antara mereka. Subhanallah. Padahal Allah tidak memerintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang itu merupakan kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Barakallahu fikum. Ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini sangat sejalan dengan fitrah manusia, akal sehat manusia. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya saja mereka melakukan, menjalankan apa yang diingatkan kepada mereka sebagai tuntunan, dari melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan-kejelekan, seandainya saja mau mereka melakukan itu, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, tidak membatinkan kekufuran, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tasbita. Baik. Niscaya itu lebih baik untuk mereka di dunia dan di hari akhirat. Subhanallah. Dan lebih kokoh untuk mereka, lebih baik untuk mereka. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan jika sekiranya betul-betul mereka melakukan amal saleh yang dibangun di atas keimanan yang benar, la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kami akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Janji apa lagi? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebaikan. Ketika Allah melarang dari sesuatu, tidaklah Allah melarang kecuali sana ada kejelekannya. Itu sudah pasti. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan tadi ini, sekiranya saja mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka. Enggak perlu sembunyi-sembunyi, enggak perlu kucing-kucingan. Enggak perlu berpura-pura. Barakallahu fikum. Bahkan kami akan mempahalai mereka dengan pahala yang sangat besar. Walahadainahum siratam mustaqima. Dan niscaya kami akan memberikan untuk mereka jalan yang lurus. Kami lapangkan jalan untuk mereka. Kurang apa janji Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Apapun asal dia, Yahudiah dia, Nasrani dia, atau agama Majusi dia, atau apapun dia, ketika dia masuk Islam dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah janji Allah. Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dan ini yang senantiasa kita minta dalam Fatihah kita, salat-salat kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinash siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah untuk kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini yang senantiasa kita minta. Jalannya siapa ini yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Minan nabiyyin, para anbiya. Para anbiya, minan nabiyyin was siddiqin, orang-orang yang jujur. orang-orang yang membenarkan. Barakallahu fikum. Siddiqin, jujur dalam keimanan mereka. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Inilah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka inilah yang perlu kita jalani. Yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan. Dari para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wahasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik orang-orang yang kita bersama dengannya adalah mereka-mereka ini. Bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, dan bersama dengan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fadlu minallah." Itulah keutamaan yang Allah berikan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Subhanallah. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik, Allah mengokohkan dia. Allah akan mempahalai dengan pahala yang sangat banyak. Allah akan menunjuki jalan yang lurus. Allah akan menyertakan dia bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, dan sebaik-baik orang-orang yang kita bergabung dengannya, dekat dengannya adalah orang-orang ini. Barakallahu fiik. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama dengan mereka, maka kita pun termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.